ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار الحمد لله segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah mudahkan kita bertemu di tempat ini di waktu yang terberat ini. Nah, udah hujan siang, ba'da zuhur, habis makan siang, subhanallah. Mudah-mudahan yang memaksakan dirinya datang, Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dan salah satu jalan menuju surga adalah belajar ilmu agama. Maka belajar ilmu agama ini amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jadikan orang-orang yang belajar ilmu agama itu kewajiban. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat beberapa orang di antara kalian beriman dan berilmu di antara yang lainnya. Jadi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah berdoa di dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ai la yustajabalah wa min ha'ulai arba. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk. Ya Allah, aku berlindung padamu dari jiwa yang tidak pernah puas. Ya Allah, aku berlindung padamu dari doa yang tidak dikabulkan. Ini empat perkara yang menghancurkan dunia. Min nafsin la tashba. Dari jiwa yang gak pernah puas. Kita apa yang hari ini kita bahas? Jangan-jangan hadir, saya gak tahu Ustaz. Pokoknya hadir aja, saya gak tahu judulnya apa. Memurnikan tauhid di usia senja. Ini yang memberi judul juga Masya Allah ya. Alhamdulillah. Saya berarti memurnikan tauhid di usia senja. Berapa sih usia senja itu? 50 ke atas, 40 ke atas sudah masuk belum? Jadi kalau dilihat kurva, 40 itu udah sebelum 40 di puncak, 35 sampai 40 di puncak. Nanti 40 mulai turun ke bawah. Jadi maka itu dikatakan di dalam Al-Qur'an ketika para ulama menceritakan tentang penghuni surga, wa aqwaban atraba, penghuni surga itu aqwab atrab. Maksudnya mereka segar dan atrab. Atrab itu usianya di sekitaran 30 sampai 35. Di usia itu puncak masa muda. Naik dari itu maka masa mudanya sudah mulai ditinggal perlahan demi perlahan. Maka di usia 40 itu meninggalkan masa muda, di usia 50 sudah masuk masa tua. Di usia 60 hampir. Kita enggak bisa memastikan, tapi Rasulullah meninggal di usia 62. Abu Bakar meninggal di usia 62. Umar meninggal di usia 62. Aisyah meninggal di usia 60-an. Rata-rata seperti itu. Ya, maka Rasul mengatakan umur umatku di antara 60 sampai 70. Itu umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting kita menyadari bahwasannya ternyata usia kita sudah menuju sepertiga akhir hidup. Kalau 60, sepertiganya berarti dimulai dari usia 40. Sudah 2/3 hidup dilewatin. Kalau dia sudah 60, Masya Allah, udah banyak yang dilewatin dalam hidupnya. Apa yang harus kita bawa ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tidak ada yang paling menyelamatkan kita, yang kita bawa di hadapan Allah kecuali tauhid. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan, tauhid kepada Allah. Kalau kita berbangga dengan amal saleh, berbangga dengan sholat, berbangga dengan sedekah, tapi kalau tauhidnya rusak, bisa jadi amal saleh dan perbuatan sedekah tadi Allah jadikan habaan mansura, debu yang berterbangan. Tapi kalau kita bertauhid kepada Allah, ya Allah, aku bukan orang yang paling soleh, tapi aku tidak pernah menyekutukan engkau. Ya Allah, mungkin aku bukan orang yang paling rajin, tapi aku selalu berusaha untuk mencari ridhomu. Ya Allah, aku adalah hambamu yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka di yaumul kiamah, Allah perintahkan kepada neraka, keluarkan semua dari neraka yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Itu tauhid. Jadi bekal yang terbesar yang kita bawa ke depan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bawa tauhid kita. Masalahnya tauhid itu apa, Ustaz? Ya, kita bicara dulu nih, kenapa tauhid yang kita bawa, kenapa tauhid yang kita jaga? Karena itu amalan yang paling Allah cintai. Selain dari tauhid, semua amal jadi ringan. Selain dari tauhid, bahkan amalan-amalan bisa jadi tidak Allah terima. Kecuali seseorang itu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak mau mentauhidkan Allah, walaupun dia banyak berjuang untuk Islam, banyak bersedekah untuk Islam, mencintai Nabi, bahkan dia membela Nabi, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, di mana tempatnya? Siapa contohnya? Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang membawa tauhid, membawa la ilaha illallah, ketulusan dan kejujuran dalam ibadahnya. Dalam sebuah hadis ada orang di yaumul kiamah membawa 100 catatan kejelekan yang pernah kita dengar. Sejauh mata memandang semua catatan kejelekan. Sampai ketika dia ditanya tentang amal solehnya, dia lupa. Saya pernah buat kebaikan apa? Lupa. Dia enggak tahu. Dikatakan di hari ini kau tidak dizalimi. Dibawa catatan kebaikannya sebesar KTP. Ternyata sebesar KTP ini lebih berat timbangannya di sisi Allah dibanding 100 catatan dosanya. Begitu dilihat catatan yang sebesar KTP ini, dia mentauhidkan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tauhid itu salah satu dan itu satu-satunya yang terbesar yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan menjadi kecil tanpa tauhid. Yang kecil bisa menjadi besar di sisi Allah dengan tauhid kepada Allah. Tauhid itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. itu namanya tauhid. Tauhid asal kalimat dari wahada yuwahidu wahidan. Apa arti wahid? Satu. Tauhid mengesakan. Mengesakan Allah di dalam apa? Di dalam ibadah, di dalam keyakinan, bahkan di dalam nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mentauhidkan Allah. Jadi, ada orang yang dia mungkin tidak banyak beramal, tapi dia membawa keyakinan tauhid kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dia, wala ubali makana ala minal amal. Bahkan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang datang kepadaku, ya, dan dia mengucapkan la ilaha illallah, wa lam yusyrik bi syai'an, dan dia tidak menyekutukan aku dengan apapun, fa ataituka bi qurabil ardi maghfirah, dan aku akan datangkan kepada kalian seisi bumi ini ampunan, wala ubali maka ala makana minka, dan aku enggak pernah peduli apa yang pernah kalian lakukan sebelumnya. Artinya, orang yang berbuat tauhid itu pasti. Kalau tauhidnya jujur, ikhlas kepada Allah, itu yang akan menyebabkan Allah mengampuninya. Jadi sebelum semua amal, sebelum sholat, sebelum sedekah, sebelum puasa, sebelum baca Quran, tauhid itulah yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid ini harus kita jaga. Mengesakan Allah dalam ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya di dalam penghambaan dan kecintaan. Dan menjadikan Allah tujuan dalam hidup kita. Itu yang namanya tauhid. Kalau masih ada selain Allah di dalam hati, dalam kecintaan, dalam harapan, dalam mencari ridho, masih ada selain Allah di dalam hati, berarti tauhidnya belum sempurna. Ya, jadi kenapa menjaga tauhid di usia senja? Karena apa yang mau kita bawa? Mau bawa sholat? Hah? Sholat kita aja kadang-kadang lupa rokaatnya berapa. Mau bawa baca Quran? Baca Qurannya aja kadang-kadang buka Qurannya kebalik. Yang kanan mana, yang kiri mana. Mau bawa sedekah? Sedekahnya aja kadang-kadang ngitung yang mana yang paling kecil ya. Gak ada yang bisa kita bawa di depan Allah kecuali satu. Ya Allah, aku hambamu dan aku mentauhidkan. Bahkan itulah sebab Allah meridhoi kita. Tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ini modal kita ketemu Allah, modal ini jangan dirusak. Karena kalau ini rusak, mau pakai apa kita ketemu Allah? Sholat, gak bisa dibanggain. Sedekah, gak banyak. Puasa, ya puasa lapar sama haus. Tapi puasa sebenar-benarnya puasa, ya kadang-kadang Ustaz, kalau lagi benar. Lalu apa yang kita bawa tadi? Kita bawa adalah, ya Allah, inna inni abduka. Sesungguhnya aku adalah hambamu. Ibnu abdika. Kalau dia bilang, kalau Allah umpamai marah di yaumul kiamah, kamu penuh dengan dosa. Ya Allah, memang aku berdosa. Tapi engkau Tuhanku yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kamu kurang ibadah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Aku sudah berusaha semampuku ya Allah. Tapi kalau bukan rahmat dan ampunanmu, tentu aku menjadi hamba yang merugi. Itu yang dinama tauhid. Allah lebih suka dengan datangnya seorang hamba kepada Allah dengan merasa dirinya rendah dan hina dibanding datangnya seorang hamba dengan bangga dengan amal solehnya. Kalau orang bangga dengan amal solehnya, dia hitung-hitung amal solehnya, ya boleh menghitung-hitung, tapi kalau membanggakan gak boleh. Menghitung-hitung dan membanggakan amal soleh, kalau Allah hitung balik nikmat Allah kepada kita, kalah, pasti kalah. Ya atau tidak? Pasti. Ya Allah, aku udah sedekah berapa? Ditanya sama Allah, berapa? 50 ribu ya Allah, 50 ribu gak masuk surga. Gak cukup tiket 50 ribu masuk surga, gak cukup. Ya Allah, kalau gitu ampunin aku. Oke, baru kamu sadar, 50 ribu gak gede, masuklah karena rahmat Allah. Kalau begitu, tauhid ini, nah ini kita bicara nih berarti. Tahu ya kenapa akhir hayat itu harus waktu senja itu jaga tauhid. Karena itu modal kita ketemu Allah. Lalu kalau dibilang, Ustaz, bagaimana dengan hidup saya yang dulu pernah gelap, pernah gak tahu ilmu, pernah jahil, pernah salah, pernah dosa. Bagaimana Ustaz, di masa muda saya karena belum banyak kajian, YouTube belum ada, belum dengar juga banyak kajian, saya banyak ninggalin sholat, puasa Ramadan juga kadang-kadang haid gak diganti, lalu kadang-kadang juga dulu waktu muda suka buka aurat, gimana Ustaz? Iya atau enggak nih? Iya. Ingat, di dalam hadis Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat akhirnya. Allah enggak ngelihat awalnya. Kalau ngelihat awalnya, Umar enggak jadi Umar. Kalau ngelihat awalnya, Khalid bin Walid enggak menjadi pedang Allah. Awalnya dia ingin membunuh Rasulullah. Umar awalnya ingin membunuh Rasulullah. Bahkan para sahabat dulu, kalau dilihat awalnya, sebagian mereka ada yang membunuh anak perempuan hidup-hidup. Ada yang khomer, minuman keras itu menjadi minuman sehari-hari mereka. Sampai dikatakan mutminul khomer, alkoholik mereka. Kalau gak ada alkohol mereka gak bisa. Maka itu di dalam Quran ketika mengharamkan alkohol kan berfase-fase. Gak langsung haram. Sampai 3-4 fase. Karena mereka sampai alkoholik waktu itu. Kecanduan alkohol. Untuk lepas dari itu butuh waktu yang lama. Tapi Allah gak pernah melihat belakang mereka. Allah memuji apa yang mereka lakukan dan akhir hayat mereka. Maka dari itu kita juga gak perlu lihat ke belakang. Cukup lihat ke depan. Cukup lihat ke depan. Apa yang ke depan? Bagaimana hari ini dan besok amal kita. Kalau yang telah berlalu, mohon kepada Allah tentang ampunan. Kalau yang telah berlalu, akui kesalahan dan kekurangan. Bertobat kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi enggak perlu pula berlarut-larut pernah punya kesalahan, berlarut-larut pernah punya dosa, berlarut-larut sampai akhirnya dia putus asa, kayaknya saya gak mungkin diampuni deh sama Allah. Gak boleh. Bahkan para ulama mengatakan, orang yang berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah, yang menyebabkan dosanya besar, bukan dosa yang dia lakukan, tapi putus asanya yang menyebabkan dia berdosa besar. Kenapa putus asa dari rahmat Allah dosa besar? Karena berprasangka Allah tidak pengampun. Menyangka Allah tidak pengampun, buruk sangka atau tidak? Buruk sangka. Menyangka Allah tidak mengampuni itu adalah buruk sangka yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak sukai. Maka dalam hadis, dikatakan dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Yang awalnya hebat, larinya kenceng, sprint, kuat. Tapi ternyata begitu mau masuk finish, dia pingsan. Gak jadi masuk garis finish. Percuma juga. Awalnya kenceng tapi gak sampai garis finish yang benar. Atau ada orang awalnya santai. Awalnya santai, orang suruh lari, dia jalan. Awalnya santai, dia gak peduli. Tapi ternyata kelamaan, dia terus berbuat baik, terus berjalan, terus berusaha. Ternyata dia sampai garis finish dengan yang baik. Yang penting, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Kalau begitu, biar akhir kita bagus, satu, biasakan kebaikan. Apa? Biasakan kebaikan. Biasakan. Apa saja kebaikan yang bisa kita lakukan? Silahkan, biasakan. walaupun sedikit, itu bahkan lebih Rasulullah cintai daripada amal yang banyak tapi jarang-jarang. Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mal indallahi madama sahibu wa inqal. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang kontinu, terus-menerus dilakukan, terus komitmen. Wa inqal, walaupun sedikit. Duha, walaupun dua rakaat, tokomah. Sholat tahajud, walaupun satu rakaat, boleh enggak satu rakaat? Witir, boleh enggak? Boleh. Quran, walaupun satu halaman, silahkan. Sedekah walaupun hanya sekedar receh, silahkan. Yang penting kita tetap terus-menerus dalam kebaikan. Kalau kita terus-menerus dalam kebaikan, maka seseorang akan diwafatkan dalam kebiasaannya. Seseorang akan diwafatkan sesuai kebiasaan. Kalau dia sudah membiasakan kebaikan, dia akan diwafatkan dengan kebaikan. Membiasakan kebaikan itu termasuk salah satu amalan yang Allah cintai. Bukan hanya sekedar banyak, walaupun sedikit kita bilang tadi, Allah tetap cintai. Yang berikutnya, bagaimana supaya akhir yang baik? Taubat ilallahi subhanahu wa ta'ala. Bertaubat. Gak ada dosa yang besar bersama taubat, tidak ada dosa yang kecil bersama terus-menerus dilakukan. Ini para ulama mengatakan. Tidak ada dosa besar bersama taubat, dan tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Kadang-kadang dosa kecil digampangin, tapi terus-menerus dilakukan dan diulang-ulang. Gak jadi kecil dia, jadi besar. Karena kerikil terus-menerus dikumpulin, lama-lama jadi bukit. Tapi kalau dosa besar, tidak ada dosa besar bersama taubat. Kalau udah taubat, dosa besar pun Allah ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang mutatahhir, selalu menjaga kesucian dan kebersihan dirinya. Taubat ini juga amalan yang harusnya terus-menerus dilakukan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, inni la astaghfirullah fi yawm akthar min mi'atil marrah. Sungguh, aku bertobat kepada Allah satu hari lebih daripada 100 kali. Apa sih ciri orang tobat? Ciri orang tobat yang jujur tobatnya. Yang pertama, ciri orang tobat yang jujur tobatnya adalah dia menyesal. Menyesal pernah berlaku dosa. Itu ciri orang tobat yang benar. Tapi kalau dia tidak menyesal, itu belum benar tobat. Karena penyesalan itu lahir karena merasa bersalah. Dan tobat itu lahir karena merasa bersalah. Kalau dia belum menyesal dan belum merasa bersalah, khawatir dia akan mengulangi dosa yang sama. Karena dia tidak merasa bersalah. Yang kedua, apa ciri orang tobat selain menyesal? Bertekad tidak mengulangi lagi. Dan ini pasti seseorang akan diuji tobatnya jujur atau tidak. Salah satunya dengan apa? Dengan akan tumbuh di dalam dirinya keinginan melakukan dosa yang hampir sama. Kalau dia jujur tobatnya, dia akan bisa menaklukkan hasrat itu. Kalau dia tidak jujur tobatnya, dia akan terjatuh dalam dosa yang sama. Maka dibutuhkan tekad. Enggak, saya tidak mau. Maka seorang sahabat, sahabiat, sahabat perempuan di zaman Rasulullah, ketika dia tobat dan betul-betul tekad bertobat, datang ke Rasulullah minta dirajam langsung. Ya Rasulullah, rajam aku. Sampai Rasul bilang sama para sahabat yang lain, ini Rasul tanya, ini perempuan waras gak? Waras ya Rasulullah. Rasulullah takut dia salah juga nih. Jangan-jangan ini perempuan agak lain. Waras ya Rasulullah. Lalu perempuan itu hamil, Rasulullah pergi. Sampai dia melahirkan, Rasulullah pergi. Sampai anak umur 2 tahun, bawa, baru Rasulullah mengatakan rajam. Ketika dirajam, darahnya nyumprat ke sebagian sahabat, muncrat ke sebagian sahabat. Sahabat langsung mencelanya. Rasulullah membela perempuan tadi. Kalau seandainya taubat dia dibagikan kepada ahlul Madinah, sungguh taubat dia lebih banyak daripada penduduk Madinah ini. Jadi pernah berbuat dosa tapi taubatnya jujur bisa jadi lebih mulia daripada orang yang tidak berbuat dosa atau berbuat dosa atau menganggap dirinya suci. Orang yang berbuat dosa dan menganggap dirinya dan menyesal terhadap dosanya bisa jadi lebih mulia di sisi Allah dibanding orang yang menganggap dirinya suci. Maka itu para ulama mengatakan, kenapa hikmahnya Allah takdirkan Adam alaihissalam berbuat dosa? Agar sempurna penghambaan Adam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya begini. Ketika Adam di surga, dia tinggal di surga, semua kebutuhannya ada. Sampai akhirnya Adam minta diberikan Hawa. Allah ciptakan Hawa. Ketika Hawa ada, Adam tetap di surga. Dia tidak pernah merasa dirinya bersalah. Dan dia tidak pernah merasa dirinya punya kekurangan. Karena memang waktu itu dia tidak berbuat dosa. Sehingga perasaan itu menyebabkan dia merasa biasa-biasa saja. Sampai akhirnya Allah takdirkan dia berbuat dosa, maka timbullah perasaan dirinya, dia ini kotor, dia ini rendah, dia ini ina, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Ketika ini yang tumbuh dalam diri dia, ternyata dosanya mengantarkan dia lebih sempurna dalam menghamba diri kepada Allah. Dipahami? Ada orang setelah berdosa lebih sempurna dibanding sebelum berdosa. Kita pun harusnya seperti itu. Harus lebih sempurna dibanding sebelum berdosa. Sampai ya ada beberapa kisah yang pernah saya kisahkan. Seorang pemuda yang maksiat kepada Allah. Awalnya dia merasa meninggalkan sholat biasa. Awalnya dia merasa malas-malasan dalam beribadah biasa. Yang penting saya gak berzina, yang penting saya gak minum khamar. Sampai akhirnya syaitan mengganggu dia, jatuh dia dalam berzina. Setelah dia jatuh dalam berzina, dia menyesal semenyesal-menyesalnya. Karena dia menyesal, akhirnya tidak ada malam kecuali dia bangun karena dia ingat dosanya. Tidak ada siang kecuali dia puasa karena dia ingat dosanya. Tidak ada waktu kecuali dia nangis, mohon ampun kepada Allah. Kata syaitan, kalau seandainya kubiarkan dulu dia gak berzina, tentu dia tetap dalam kemalasannya. Syaitan nyesel ganggu dia, kenapa dia harus berzina. Karena ternyata setelah berzina, dia lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti itulah kurang lebih kenapa Adam lebih sempurna sebelum dia memakan buah khuldi itu. Karena setelah dia makan buah itu, dia selalu mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Dia selalu merasa dirinya rendah di hadapan Allah. Padahal kerendahan diri di hadapan Allah itu adalah penghambaan yang mulia. Maka mukmin, Allah tidak pernah menuntut kita suci. Tapi Allah menuntut kita mengakui diri penuh dengan kekurangan dan dosa. Ya ayuhannas, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai manusia, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nah, apalagi bukti orang itu taubat yang jujur. Tadi kita bilang pertama apa? Menyesal. Yang kedua, bertekad tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, dia berhenti dari dosanya. Berhenti. Dia gak melakukannya lagi. Dia menutupi dirinya. Dia gak bercerita kepada siapa-siapa. Dia menganggap itu adalah aib bagi dirinya dan dia tutupi itu semua. Kalau ini yang dilakukan, maka insya Allah orang yang pernah bersalah malah menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dia telah menjadi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah ma yafrahullah. Tidak ada yang paling menyenangkan Allah. Lillahi asyaddu farhan. Lillahi asyaddu farhan bitaubati abdihi. Allah sangat bahagia dengan taubat dan kembalinya seorang hamba dibanding salah seorang kalian yang kehilangan kendaraan ontanya padahal makanannya, minumannya, perbekalan di atas onta. Kemudian dia temukan ontanya. Sambil dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku, aku Tuhanmu. Kata Rasulullah, Allah lebih bahagia dengan orang yang kembali kepada Allah dan taubat dibanding orang ini ketemu ontanya. Jadi sangat bahagia. Yang kedua dari apa? Yang kedua atau dari ketiga? Yang pertama, bawa taubat. Atau kita di akhir senja ini, tauhid kita jaga. Ya kan? Tauhid kita jaga. Lalu perhatikan, yang pertama, Allah melihat amalan itu akhirnya. Jangan pernah sibukkan dengan yang telah berlalu. Yang telah berlalu dihapus dengan taubat. Maka fokuslah dengan taubat, jangan fokus yang telah berlalu. Karena yang penting bagaimana akhir kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhir. Yang berikutnya, orang semakin dewasa, seorang semakin matang, harus semakin mengerti tujuan dan makna kehidupan. Kedewasaan itu bukan hanya usia, tapi kedewasaan itu mengerti hikmah daripada kehidupan. Kalau dia usianya sudah 50 tahun ke atas, tapi gak mengerti tujuan dan makna kehidupan, itu belum dewasa, tapi udah tua. Iya, belum mengerti makna kehidupan, masih main-main, masih habisin waktu yang sia-sia, masih habis tercebur dalam hobi. Bukan hobi itu haram, hobi itu boleh, tapi kalau hobi yang menjadi puncak tujuan hidup dia, itu namanya masih main-main. Lah, umurnya udah 50 tahun lebih, Ustaz. 50 tahun itu cuma umur, tapi pemikiran, jiwa, kalau belum mengerti makna kehidupan, dia belum dewasa. Dia belum matang. Maka kematangan seseorang di dalam hidup itu ketika dia mengerti makna dan tujuan hidup. Untuk apa kita hidup? Untuk makan. Habis makan, tidur. Habis tidur, makan lagi, Ustaz. Habis itu, cari makan lagi, Ustaz. Habis itu, tidur lagi. Begitu aja hidupmu. Ay, subhanallah. Kita ada tujuan, ada misi dalam hidup kita ini. Misi kita apa? Ibadah kepada Allah. Kita misinya adalah supaya kita kembali ke kampung surga. Itu misi kita kan? Kan Adam tadinya di surga, kemudian dikeluarkan. Supaya apa? Supaya dilihat siapa yang pantas balik kampung. Nah, misi kita sekarang ini apa? Balik kampung. Kita mau masuk surga. Wallahi, saya pernah contohkan mungkin di sini juga. Kalau ada orang jalan kaki yang jauh, bawa bekalnya banyak, kanan kiri bekal, pundak bekal, di kepala bekal, jalan kakinya nyeker, 3 hari 3 malam jalan, panas, hujan, terik, dia jalan terus. Begitu dia habis jalan sampai tujuan, dikatakan kamu salah tujuan. Ngapain dia di situ? Nangis guling-guling. Dia, aduh, gak mau, saya salah tujuan. Ada orang 50 tahun hidupnya salah tujuan, masuk ke neraka. Betul tidak? Karena selama ini gak ngerti arah tujuan hidup nih kemana. Orang ikut kesini, ikut. Orang kesana, ikut. Kita nih hidup ada tujuan. Tujuan kita kembali kepada Allah. Kalau di usia senja belum ngerti tujuan hidup, Allah, sebentar lagi finish tapi belum tahu tujuan. Rugi apa tidak? Innal insana lafi khusrin. Manusia dalam kerugian. Karena kita ini pengen hidup selama-lamanya. Kapan kita hidup selama-lamanya? Setelah fase hidup sekarang. Jadi hidup sekarang ini cuma sebagai ujian, pantaskah kamu yang hidup selama-lamanya nanti di tempat yang nikmat atau di tempat yang azab. Penentuan klasifikasi itu sesuai dengan kehidupan sekarang. Masuk kelas yang mana? Mau masuk kelas VIP atau kelas yang gak VIP? Di VIP, berarti masuk surga. Berarti harus dari sekarang bekalnya jelas. Tujuannya jelas. Dibawa tuh amalnya, dibawa tujuannya, dibawa komitmennya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, tujuanku Allah. Tujuan kita Allah. Kenapa tujuan kita Allah? Karena kita diciptakan untuk menghamba diri kepada Allah. Kalau kita lupa dengan tujuan ini, itu namanya ghafil dalam Al-Quran. Lalai. Lupa dia. Bahkan Allah mengatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Bagaimana ngelupain Allah? Lupa waktu sholat, lupa yang halal, lupa yang haram. Sebenarnya sih bukan lupa, melupakan. Dibilang lupa mah, enggak, dia enggak lupa. Melupakan, sengaja dia lupakan Allah. Jangan kamu, kata Allah, seperti orang yang melupakan Allah. Enggak, dia tinggalin waktu sholatnya. Apa hukumannya bagi dia? Fala takunu kalladzina sallah fa'ansahum anfusahum. Allah akan jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Apa maksudnya lupa kepada diri mereka sendiri? Apakah mereka gila? Lupa diri? Bukan. Mereka lupa mereka akan pulang ke akhirat. Mereka lupa kalau mereka akan mati. Mereka lupa bahwasannya semua akan ditanya. Lupa mereka. Kalau diingetin, ingetin saja. Tetap mereka lupa. Masuk kanan. Enggak, keluar kanan lagi. Keluar kanan lagi. Padahal tahu dia. Tahu, kamu kan akan mati kan? Iya, aku akan mati. Emang kenapa? Harusnya, kalau orang ingat dia akan mati, dia akan ketemu Allah, akan ada surga, akan ada neraka, akan ada azab kubur, harusnya kan langsung berbekal. Ini diingetin, gak bakalan diingat. Siapa yang bikin dia lupa? Allah fa'ansahum anfu. Allah yang menjadikan dia lupa tujuan hidupnya. Kenapa Allah jadikan dia lupa, Ustaz? Kenapa Allah jadikan dia lalai, Ustaz? Karena dia melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasallah. Kita saja, kalau gak diingat-ingat sama orang, kita mau ingat orang itu gak? Enggak kan? Kita lupain, dia ngelupain kita. Dia kita juga malah, aduh, saya juga gak ingat deh, kadang-kadang begitu. Bagaimana mau dia diingatkan sama Allah, dia dijaga sama Allah, dia disayangi sama Allah, tapi dia gak baik hubungannya sama Allah. Kalau dia mau disayang, dijaga, diberikan permintaannya, dibimbing oleh Allah, diingatkan ketika dia lupa, jangan lupakan Allah. Itu makna ayat Al-Quran tadi. Wala takunu kalladzina nasallah. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah. Wala takunu kalladzina fa'ansahum anfusahum. Allah akan jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maksudnya, kalau kamu ingat Allah, Allah akan jadikan engkau ingat kepada manfaat dirimu sendiri. Kalau kau ingat Allah, Allah akan jadikan Allah selalu mengingatmu supaya kau dirahmati oleh Allah. Fadkuruni adkurkum washkuruli fala takfurun, kata Allah. Ingatlah aku akan ingat engkau. Emang kalau Allah ingat kita ngapain, Ustaz? Ya kalau Allah ingat kita, doa kita dikabulkan, susah kita dimudahkan, masalah kita di berikan jalan keluar. Kapan itu? Fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku akan ingat kamu. Maka orang yang melupakan Allah adalah orang yang paling rugi. Nah bagaimana tidak rugi? Pengatur alam semesta ini di tangan rajanya. Lalu dia tinggalkan raja pengatur alam semesta ini. Sementara dia butuh pengaturan dari raja alam semesta ini. Siapa yang ngatur hati suami kita? Allah. Siapa yang ngatur hati anak kita? Guru atau kita? Ustaz, saya udah cari sekolah terbaik buat anak saya, Ustaz. Supaya dia jadi anak baik, Ustaz. Tapi kok malah gimana ya, Ustaz? Pusing juga saya ini, Ustaz. Okay. Siapa yang membolak-balikkan hati dia? Maka kamu lapornya ke Allah. Lah sekarang kalau orang tuanya aja lupain Allah, mau ngelapor kemana dia? Mau lapor ke polisi? Gak bisa. Allah, kalau kita mengingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita melupakan Allah, Allah jadikan kita lupa kepada diri kita sendiri. Maka poinnya adalah orang yang sudah senja harus ngerti apa tujuan prioritas hidupnya. Jangan lupa. Jangan lupa apa? Jangan lupa sama Allah, jangan lupa sholat, jangan lupa zikir, jangan lupa bentar lagi. Bentar lagi Ramadan. Bentar lagi Ramadan. Karena apa ya, subhanallah. Saya melihat kebanyakan orang yang di usia sudah di atas, sudah tua, tapi tidak ingat kepada Allah karena satu. Faktornya adalah gak mengerti makna kehidupan. Gak mengerti hidup ini untuk apa. Gak mengerti prioritas hidup ini untuk apa. Hidup ini, Allah ciptakan hidup dan mati. Allah ciptakan nikmat dan azab. Allah ciptakan lapang dan sempit. Allah ciptakan api dan air. Allah ciptakan panas dan dingin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar Allah uji kalian siapa yang terbaik amalnya. Jadi capek-capekin dulu aja nih kerjanya sekarang di dunia. Mau istirahatnya kapan? Nanti istirahatnya. Di surga. Tapi kalau di dunia, enggak Ustaz, kalau saya enggak mau capek, jangan capek ketaatan di dunia. Kamu meninggalkan capek ibadah kepada Allah, Allah akan jadikan kamu capek dengan maksiat. Kamu tidak mau capek mengingat Allah, Allah akan jadikan kamu capek mengingat sesuatu yang enggak penting. Karena manusia itu bagaikan wadah. Wadah itu harus terisi. Kalau enggak diisi kebaikan, ya pasti diisi kejelekan. Sama kayak perut, kalau enggak diisi makanan, ya isi angin. Kalau udah keisi angin, badan panas dingin, ya subhanallah. Tapi tetap keisi. Waktu, umur, usia, sama kayak begitu. Capek jadi orang baik. Kamu akan capek jadi orang gak baik. Apa dikira orang yang gak sholat itu gak capek? Capek. Bahkan dia capek dengan kekerasan hatinya. Orang yang sholat, maka Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, ketika zuhur, datang ke Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, rehatkan kami. Arihna itu rehatkan, tenangkan kami dengan sholat. Para ulama mengatakan, sholat itu adalah rehatnya jiwa. Jadi orang yang gak sholat, bisa jadi jiwanya tetap sempit, capek. Apa? Dalam bahasa Arabnya itu seperti dogot. Dogot itu, ya kalau orang dogot itu sempit lah ya, sulit lah ya. Jadi kalau ada sedikit aja masalah tuh langsung meledak-ledak. Tuh. Itu dogot namanya. Karena sempit. Kenapa Allah mengatakan alam nasrah laka? Bukankah kami lapangkan dadamu? Dilapangkan dada, orang hidupnya lapang, dadanya lapang, semua masalah gampang. Karena lapangnya dada. Tapi kalau dadanya disempitkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَا. Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling dari mengingat kami. Enggak mau ingat Allah. Apa yang Allah kasih? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَا. Hidupnya akan sempit. Ketemu teman berantem. Ketemu orang lain punya masalah. Di atas punya masalah, di bawah punya masalah, ke belakang punya masalah. Hidupnya sempit kemana-mana. Fa'inna lahu ma'isyatan dongka. Allah berikan kesempitan. Tapi kalau orang yang mengerti makna kehidupan, Allah sempitkan saya Ustaz. Saya lagi ada masalah. Kamu tahu? Iya. Karena kamu tahu Allah sempitkan kamu, dan kamu tahu apa tujuan hidupmu, kau akan tahu kemana berlabuh dan kemana kembali. Tahu dia lagi sempit, tahu dia lagi sulit. Kalau dia kenal Allah, dia kembalinya kemana? Berlabuhnya kemana? Ke Allah. Minta lagi sama Allah. Ya Allah, berikan aku kemudahan. Ya Allah, berikan aku kelapangan. Ya Allah, aku ini hambamu. Ya Allah, aku ini mentauhidkanmu. Aku punya dosa, tapi ampuni dosa-dosaku. Ketika dia sempit, dia tahu jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dia jalan keluar. Coba orang yang disempitkan tapi enggak tahu jalan keluar. lagi sempit masalah, masalah teman, masalah rumah tangga, masalah bisnis, sempit dia. Keluarnya kemana? Saya mau ini dulu Ustaz, mau refreshing. Ngapain? Mabuk. Dia kira mabuk itu menghilangkan masalah, padahal sedang menghilangkan akal. Menghilangkan akal, menghilangkan masalah atau menghilangkan akal, sama atau beda? Beda. Menghilangkan akal itu bukan menghilangkan masalah, cuman sedang akal gak mikirin masalah, itu doang. Kan ketika akal gak mikirin masalah, dia anggap gak bermasalah, padahal dia nabrak orang, tambah masalah baru. Lagi mabuk, nabrak orang, ketangkep polisi, masalah baru gak? Karena gak ngerti tempat kembali. Gak ngerti tempat kembali, gak ngerti tujuan hidup. Padahal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapapun yang kembali kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Siapapun yang minta kepada Allah, Allah mudahkan hidup. Tapi dia betul-betul ikhlas dan mentauhidkan Allah. Ini berikutnya. Orang yang dewasa itu bukan orang yang dewasa usianya. Tapi orang yang dewasa dan tua itu, yang matang itu adalah orang yang mengerti makna dan tujuan hidupnya. Jadi kalau ada orang-orang yang ngajak-ngajak kita mengarah kepada jauh dari tujuan hidup kita, udah kita anggap aja nih orang belum ngerti hidup kemana. Iya, kalau kita udah ngerti, kita udah punya target, kita udah punya tahu, kita mau kemana, jalan kita mau apa, udah jalan itu lanjutkan. Itu yang dikatakan siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Dan orang yang dewasa atau tua atau senja harus tahu tujuan ini. Harus sadar tujuan ini. Tujuan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya. Tauhid di akhir senja. Tadi tauhid dalam tujuan hidup. Tauhid di akhir senja. Tauhid diantaranya adalah. Jadikan yang tertinggi dalam kecintaan hati kita adalah Allah. Jadikan yang tertinggi dalam kecintaan kita adalah Allah. Udah deh. Terserah dunia kebalik bagaimanapun, yang penting hubungan sama saya dengan Allah baik. Terserahlah kamu mau gimana pun, terserahlah, yang penting hubungan saya dengan Allah baik dan saya enggak ganggu orang lain. Udah. Tentram gak hidup? Tenang. Karena hidupnya mencari ridho Allah. Hidup mencari ridho manusia gak bakalan pernah habis. Betul apa enggak? Cari ridho Allah. Orang suka gak suka, yang penting kita buat baik. Sudah. Kenapa? Rasulullah mengatakan, wallahi. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, la yata'am. Tidaklah salah seorang kalian, la yu'minu ahadukum halawatul iman, tidaklah salah seorang kalian merasakan lezatnya keimanan. Halawa itu manis, lezat. Jadi iman itu punya rasa. Kalau kita belum merasakan lezatnya iman, berarti kita belum mendapatkan kesempurnaan iman tadi. Mukmin harus merasakan kelezatan iman, manisnya iman. Manisnya iman itu bukan di lisan, manisnya iman itu di jiwa. Rasul mengatakan, tidakkan seorang mendapatkan kelezatan iman hatta akuna ahabba ilaih min waladi wa walidi wa nas ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang itu mendapatkan manisnya keimanan sampai aku, sampai dia jadikan Allah dan aku, yaitu Rasulullah, yang lebih dia cintai dibanding dia mencintai anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ini poinnya. Jadikan Allah dan Rasul yang paling kita cintai dan paling kita cari ridhonya dalam kehidupan. Kalau ini yang kita cari, maka Allah akan berikan kepada kita halawatul iman, manis dan lezatnya keimanan. Kenapa kita harus mencari cinta dan ridhonya Allah? Karena cinta dan ridho itu adalah penguat kita untuk beramal soleh. Kalau bukan cinta dan ridhonya Allah di dalam penguat kita beramal soleh, maka kita akan lemah. Kalau, sekali lagi, bukan karena cinta Allah dan Rasul kita beramal soleh, maka kita akan lemah. Oh, contoh. Kita berbuat baik sama tetangga kita. Kebetulan tetangga kita single parent, punya anak, yatim, kita baik sama dia. Kita baik, Jumatan, kalau kita ada lebih, kita berikan. Anak ke sekolah, kalau kita bisa bantu, kita bantu. Begitu kita baik sama dia, ternyata di komplek, dia orang yang paling ngomongin kita. Kira-kira gimana itu, Bu? Hah? Besok-besok dibantuin lagi gak? Nyesel gak kebantuin dia? Hah? Aduh, kenapa anda bantuin kemarin ya? Aduh, sampai dia bilang, kenapa anda melihara ular? Kenapa seperti itu? Karena berharap dari manusia. Kalau berharapnya dari Allah, ya terserah kamu. Kamu memuji saya, kamu mencela saya, terserah kamu. Karena selama ini saya berbuat baik kepada kamu, bukan karena kamunya. Karena Allah yang memerintahkan berbuat baik kepada anak yatim. Jadi, kamu senang, kamu tidak senang, kamu menusuk saya atau tidak dari belakang, itu urusan kamu sama Allah. Urusan saya dengan kamu, saya berbuat baik kepada anak yatim. Lebih tentram gak jiwa? Lebih tenang. Kenapa? Yang dicari ridho Allah. Oke? Contoh lain? Kenapa berbuat baik sama suami? Masya Allah. Langsung pinter jawabannya. Ridho Allah. Masya Allah. Jadi kalau suaminya agak kurang baik gimana? Masya Allah. Baleslah start masa mau digituin doang. Allah Akbar. Wah, berarti udah mulai senja. Dulu, waktu dulu masih muda, Ustaz, kuat-kuatan panco. Eh, subhanallah. Berbuat baik sama suami, sama. Karena Allah. Tapi dia jahat, Ustaz. Saya mau tanya, ketika kamu berbuat baik sama dia dan dia jahat, apakah pahalamu berbuat baik sama dia kurang atau malah nambah? Masya Allah, pinter udah pada. Pinter teorinya, Masya Allah. Lah itu sebenarnya kacamata hidup, kenapa kita hidup harus mencari cinta dan ridho Allah. Mencari cinta dan ridho Allah. Sama seperti itu juga, anak. Ya kan, anak kita pelihara, kita jaga, kita besarin. Ya, kita didik. Ternyata kita doang yang cinta. Dia selama ini gak pernah mencintain kita. Ya subhanallah. Ya. Ya lillahi ta'ala. Ya Allah, aku sebenarnya mencari ridho. Ridho. Maka Rasulullah mengatakan tadi. Kata Rasulullah SAW. Tidakkan salah. La tajidu hala yajidu halawatul iman. Tidak kalian mendapatkan manisnya keimanan. Hatta aku nahabba ilaih. Min waladi wa walidi. Wanas ajmain. Sampai aku dijadikan orang yang lebih dia cintai dibanding anaknya, dibanding orang tuanya, dan seluruh manusia. Itu siapa yang bisa? Orang-orang yang udah fokus tadi, ngerti tujuan hidup. Udah ngerti tujuan hidup, udah ngerti mau berlabuh kemana, udah ngerti ending akhir kita apa. Tambah, ya Allah, akhir dan tujuanku adalah engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang terakhir. Dan bersejam nih gitu. 5 menit lagi sejam. Yang terakhir. Sebenarnya sih belum terakhir. Masih banyak yang lain. Fattakut dunya. Hati-hati tentang tipu muslihat dunia. Kadang-kadang dunia itu nipu kita, kan halal, tapi akhirnya lalai. Kan boleh, tapi akhirnya kita terjerumus dalam kesalahan. Fattakut dunya, hati-hati terhadap tipu daya dunia. Bagaimana tipu daya dunia itu? Tipu daya dunia itu kadang-kadang melalaikan kita. Ya. Melalaikan dalam ibadah, melalaikan dalam zikir, melalaikan dalam beramal soleh. Dunia. Loh, kalau gitu dunia kita tinggalkan, Ustaz. Tidak, dunia manfaatkan, tapi jangan melalaikan. Bagaimana melalaikan dunia? Ya banyak ya orang-orang yang terlalaikan dengan dunia. Kalau laki-laki biasanya dengan alasan kerja, sholatnya terbengkalai. Padahal sholat itu terpenting dari segalanya. Kalau perempuan apa biasanya? Perkara dunia yang menipu dia. Hah? Maaf. Saya contohkan boleh? Jangan tersinggung. Kalau tersinggung buat berubah ya gak apa-apa, Ustaz. Kadang-kadang perempuan itu cinta kecantikan. Dan itu adalah tabiat naluri wanita. Tapi kadang-kadang kecantikan dirinya menipu dirinya seolah-olah terus dia muda. Sehingga dia lupa sebentar lagi sudah tua. Itu dunia bukan? Dunia sehingga merasa semangat, merasa kuat, merasa muda, merasa energik. Udah. Itu dunia. Udah. Dunia itu. Lalu bagaimana caranya? Ya silahkan nikmatin kebaikan-kebaikan Allah. Tapi jangan melalaikan kita dari Allah. Jangan menyebabkan kita tertipu dengan dunia. Jangan menyebabkan kita akhirnya lupa dari tujuan. Itu dunia. Maka Rasul mengatakan, fattaqud dunya. Hati-hati kalian. Karena syaitan juga mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, aku akan indah-indahkan mereka dunia. Terlihat indah terus tuh. Bagus terus itu kelihatannya. Padahal perlahan demi perlahan dia digiring oleh syaitan untuk lalai kepada Allah. Hati-hati. Kita memang tinggal di dunia, tapi kita jangan tertipu. Manfaatkan dunia untuk kebaikan, bukan untuk menjauhkan diri kepada Allah. Manfaatkan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan dunia ini. Wabtagu fima ataqallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupakan bagianmu terhadap dunia. Boleh. Maaf, sebagian orang cuma gara-gara kehormatan dan jabatan. Dunia bukan itu. Dunia gak mau mengamalkan amalan Islam. Ah, enggak deh, Ustaz. Saya kan, kalau saya melakukan kayak begitu, saya ini, dunia itu. Jangan cuma gara-gara dunia, akhirnya kita meninggalkan kebaikan. Meninggalkan kebaikan. Itu jangan. Banyak sekali orang seperti itu. Itu namanya dunia yang melalaikan. Maka, di akhir hayat kebanyakan orang juga tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dirinya sendiri. Tapi mukmin dia menjadikan dunia ini fasilitas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini yang terakhir betul-betul. Yang terakhir, bekali diri dengan ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu nasihat. Ya. Kita kadang-kadang coba saja, jarang kajian, 3 bulan enggak kajian, itu udah agak sulit tuh. Begitu sering kajian, oh iya Ustaz ya. Iya, paling enggak ada ngerem dikit lah. Maka itu perlu tetap belajar ilmu agama, ke majelis ilmu itu tetap. Karena majelis ilmu itu cara kita mengoreksi diri. Kalau mengoreksi wajah, mengoreksi dandan, mengoreksi make up, tempatnya kaca. Kalau mengoreksi diri dan amal, tempatnya majelis ilmu. Jadi orang tidak akan mungkin indah jiwanya kalau dia tidak mengkoreksinya dengan ilmu agama. Maka ilmu agama itu adalah koreksi jiwa agar kita lebih baik. Jadi kalau lagi belajar ilmu agama tiba-tiba dikoreksi sama ustaz, jangan tersinggung juga. Karena ilmu agama ini koreksi jiwa sebenarnya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, utlubul ilm. Atau katakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim wa muslimah. Kata Rasulullah SAW, belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi berapa poin yang kita ambil? Satu, bekal kita tahu? Tauhid. Allah tidak akan melihat yang berlalu, tapi Allah melihat bagaimana akhir. Maka berbiasakan kebaikan dan banyak bertobat. Yang ketiga berikutnya, mengertilah tentang tujuan kehidupan. Karena orang yang dewasa itu adalah mengerti makna kehidupan. Yang berikutnya, jadikanlah Allah dan Rasul yang paling kita tinggi, paling kita cintai, dan tujuan dari segala amalan kita adalah Allah dan Rasul. Yang berikutnya, hati-hati terhadap tipu daya dunia, karena dunia akan menipu dan akhirnya melalaikan kita kepada Allah. Yang berikutnya adalah bekali diri dengan ilmu. Itu nasihat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Silakan Ibu. Oke. Ada yang bilang kita di rumah aja, ya kan? Gak usah ke kajian, ya? Karena di rumah aja mendengar. Sebenarnya kalimat ini gak salah-salah amat, tapi juga gak benar-benar amat. Iya. Kenapa? Karena kita itu kalau bertemu teman-teman di kajian itu akan saling menguatkan. Oh, ternyata aku gak sendiri. Bahkan salah satu keutamaan datang di kajian, walaupun tadi gak nyatet, walaupun tadi ngantuk, tetap dapat keutamaan. Paling enggak keutamaannya bertemu insya Allah orang-orang soleh. Kalau di yaumul kiamah, contoh nih, kita sering kajian di sini. Apa masjidnya Nurul Hidayah ya? Nurul Hidayah. Begitu ternyata nanti dikumpulin nih sebagian teman-teman, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan, dikumpulin di surga. Ada yang gak hadir. Ya Allah, si Fulan tuh dulu sering hadir Nurul Hidayah, kok gak ada sekarang sama kami? Dicari kan? Kalau dia bilang, enggak, saya sering di YouTube. Siapa yang nyari kalau dia sering di YouTube? Kalau dia di YouTube, gak ada yang nyariin ntar dia. Ya bukan berarti gak boleh, boleh saja. Tapi kita khawatir kalau dia sendirian, dia gak kokoh dalam beragama. Tapi kalau dia bertemu orang, bertemu teman, banyak bersosialisasi, saling menguatkan, saling memberikan nasihat, itu penting juga. Ya, jadi memang kata dia perempuan di rumah, memang benar juga, tapi bukan berarti perempuan terlarang untuk datang ke majelis. Jadi memang kita juga lihat-lihat. Ambil kajian-kajian yang kita butuh. Kalau memang terlalu banyak di luar, ambil kajian-kajian yang dari YouTube sesekali. Tapi perlu juga sesekali datang ke majelis. Ya, kita punya komitmen majelis mana yang saya datangi. Itu harus ada juga. Karena berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah di yaumul kiamah akan memberikan syafaat kepada kita. Iya. Ada lagi yang lain? Tafadhol. Tidak ada? Ya, kita cukupkan. Semoga Allah rahmati kita. Semoga Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, iman yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan mengampuni kita. Subhanakallahumma wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.